Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim 'ala sayidina Muhammadin nabiyil karim wa 'ala alihi wa ashabihi ajmain. Selamat bertemu kembali para pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada. Pada subuh yang berbahagia ini, kita kembali akan mengkaji tafsir Sya'rawi yang insya Allah pada subuh yang berbahagia ini kita akan memasuki juz kedua surat Al-Baqarah ayat 217. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil syahril haram qitalin fi قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Mereka bertanya kepadamu tentang berperang pada bulan haram. Katakanlah, berperang dalam bulan haram, bulan itu adalah dosa besar. Tetapi menghalangi manusia dari jalan Allah, kafir kepada Allah, menghalangi masuknya ke Masjidil Haram, dan mengusir penduduknya dari sekitarnya, lebih besar dosanya di sisi Allah. Dan berbuat fitnah lebih besar dosanya daripada membunuh. Mereka tidak henti-hentinya memerangi kamu sampai mereka dapat mengembalikan kamu dari agamamu kepada kekafiran. Seandainya mereka sanggup, barang siapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat. Dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Para pendengar rahimakumullah, ayat 217 ini pada dasarnya menceritakan tentang satu kejadian pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana pada saat itu Rasulullah mengutus satu pasukan pengintai yang terdiri dari 9 orang yang dipimpin oleh Abdullah bin Jahash Asadi, yaitu anak dari bibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pasukan ini diutus ke suatu tempat yang disebut dengan Batu Nakhlah, yaitu suatu tempat yang berada di kota Mekah dan Taif. Ketika mereka sampai di tempat ini, mereka melihat kafir Quraisy. Ada beberapa orang kafir Quraisy yang pada saat itu dipimpin oleh Amr bin Khadrawi. Ya. Karena dikhawatirkan mereka ini adalah pasukan pengintai kafir untuk memata-matai orang Muslim, maka kemudian pasukan yang dikirim oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini memerangi dan menyerang orang-orang kafir ini. Akhirnya terbunuhlah orang-orang kafir ini dan akhirnya pasukan Muslim kembali ke kota Madinah. Sampai di kota Madinah, ternyata ini membuat satu permasalahan yang tidak disangka-sangka. Karena ternyata pada saat itu sudah memasuki bulan haram, di mana pada bulan haram ini orang bulan-bulan yang diharamkan untuk berperang, di mana pada saat itu orang Arab sudah mempunyai tradisi ada 4 bulan yang tidak diperbolehkan untuk saling membunuh, yaitu bulan Zulqa'idah, Zulhijjah, bulan Muharram dan bulan Rajab, ya. Sebenarnya pasukan kaum muslimin pada saat itu menganggap mereka tidak berada pada bulan haram. Akhirnya karena kejadian seperti ini, orang-orang kafir Quraisy kemudian mengeluarkan satu pernyataan bahwa Nabi Muhammad, bahwa Muhammad sudah melanggar kesucian bulan-bulan haram dan tidak layak sebenarnya untuk dijadikan sebagai orang yang bisa dipercaya lagi. Oleh Rasulullah SAW, kejadian ini didiamkan saja karena Rasulullah menunggu kabar dan berita dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga akhirnya turunlah ayat 217 ini yang menerangkan bahwa tidak masalah bagi orang-orang muslim untuk melakukan penyerangan seandainya mereka berada dalam posisi-posisi sulit, walaupun mereka pada saat itu berada di bulan-bulan yang diharamkan untuk berperang. Jadi ayat 217 ini menjelaskan bahwa apa yang dilakukan oleh pasukan muslim dengan menyerang kafir Quraisy di Batun Nakhlah adalah merupakan satu hal yang diperbolehkan di dalam Islam, karena mereka berusaha untuk membela diri dan menjaga-jaga daripada serangan orang-orang kafir Quraisy. Para pendengar rahimakumullah, kebiasaan perang ini adalah merupakan satu tradisi dan adat yang sudah membudaya di kalangan orang Arab. Ya, oleh karena itu makanya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bulan-bulan haram dengan tujuan agar ego mereka untuk melakukan peperangan itu dapat dihentikan tepat pada saat jatuhnya bulan-bulan haram ini, sehingga akhirnya peperangan tidak dapat terus berlanjut dan akhirnya pertumpahan darah berketerusan. Kemudian yang lain yang menarik daripada ayat 217 ini adalah ketika Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang usaha-usaha pemurtatan yang dilakukan oleh orang-orang kafir dan orang-orang yang non-muslim. Hal ini dijelaskan secara lebih gamblang di dalam keterangan. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Yang maknanya adalah mereka selalu berusaha untuk memerangi kamu sampai akhirnya kamu berbalik dari agama yang sudah kamu pegang. Ya. Ini menunjukkan bahwa selama Islam masih ada di atas permukaan bumi ini, maka selama itu pulalah peperangan itu akan menjadi satu hal yang mungkin terjadi karena adanya rasa hasud dan rasa tidak senang dari orang-orang kafir dengan keberadaan Islam itu, sehingga semua orang-orang muslim kembali lagi kepada agama nenek moyang mereka yang dahulu, yaitu agama penyembah berhala seperti itu. Akan tetapi dalam redaksi ini Allah juga mengatakan inistata'u. Ya. Walaupun selalu ada usaha dari orang-orang kafir untuk memurtadkan orang-orang Islam dari agama Islam mereka, akan tetapi inistata'u jika mereka itu mampu. Ya, ini juga merupakan penjelasan bahwa sebenarnya dengan segala bentuk usaha yang mereka lakukan, mereka tetap tidak akan dapat membuat agama Islam ini hancur di atas permukaan bumi ini sampai datangnya hari kiamat. Karena apa? Karena memang pada dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan bahwa agama ini akan tetap menang sampai nanti datangnya hari kiamat. Ya, kisah ini berkaitan dengan pada saat itu orang-orang muslim yang sedang disiksa dengan sangat keras, sehingga ada sebahagian yang mempertanyakan sikap Rasul yang diam saja. Dan ketika ini sampai kepada Rasul, Rasul kemudian marah dan mengeluarkan pernyataan seperti yang dijelaskan tadi. Kemudian yang terakhir adalah faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Kata-kata habitat ini berasal dari bahasa Arab yang asalnya adalah habitatil masyah, yang maknanya adalah hewan ternak yang berada dalam kondisi kritis yang tidak diharapkan lagi kesembuhannya. Sedangkan makna habitat di sini adalah sia-sia segala amal perbuatan orang-orang yang murtad dari agama Allah Subhanahu wa taala. Apapun kebaikan yang mereka lakukan pada saat mereka Islam, pada saat mereka murtad, maka hancurlah seluruh amalan pahala amalan yang mereka lakukan. Jadi orang-orang seperti ini sama saja kondisinya dengan orang-orang kafir. Jadi demikianlah para pendengar yang berbahagia, dimanapun Anda berada, kandungan-kandungan makna dari ayat 217 surat Al-Baqarah ini, yang pada intinya sebenarnya merupakan ayat ini diturunkan untuk menjelaskan bahwa umat Islam tetap diperintahkan untuk waspada dan berjaga-jaga untuk menghadapi segala kemungkinan-kemungkinan dan bahaya-bahaya dari luar, walaupun harus melanggar bulan-bulan haram pada saat itu untuk tidak boleh melakukan peperangan. Akan tetapi khusus untuk pembelaan diri, maka umat Islam diperintahkan boleh melakukan peperangan pada bulan-bulan haram ini. Baiklah, untuk lebih memperluas pemahaman kita tentang ayat ini, maka di samping saya pada hari ini sudah ada Ustaz Zainal Arifin dan juga Ustaz Ardiansah yang kita akan coba untuk membuka dialog. Silakan. Terima kasih Ustaz Perdana. Ada pernyataan Pak Ustaz tadi bahwa perang itu adalah tradisi Arab. Nampaknya itu dari dulu sampai sekarang ini Pak Ustaz. Iya. Karena kita lihat perang antara Israel dengan Palestina yang sekarang masih berlangsung, dulunya perang antara Irak dan Iran, Irak dan Kuwait beserta Arab Saudi. Sejak kita kecil, sejak kita lahir sampai sekarang, nampaknya gejolak Timur Tengah itu terus berkelanjutan. Dan menariknya itu, rupanya pernyataan bulan haram yang diberlakukan untuk tidak boleh berperang nampaknya diabaikan ini Pak Ustadz. Iya. Nah, itu suatu hal yang menarik, mungkin bisa kita diskusikan. Satu. Yang kedua, kata-kata haroman. Haroman biasanya ketika kita selesai sholat dibilangkan, kalau di tradisi Arab, haroman. Maka orang yang selesai sholat itu pun menjawab jam'an insya Allah. Artinya di sini haroman itu bukan haram, tetapi Masjidil Haram. Apabila kita sekarang sholat di Indonesia, ketika kita selesai sholat kita salaman dengan sesama jemaah dengan haraman, mudah-mudahan kita nanti suatu saat akan sholat bersama-sama di Masjidil Haram, artinya melaksanakan ibadah haji. Amin. Maka yang mendengar pun menyatakan jam'an insya Allah. Mudah-mudahan sama-sama, bukan saya saja, bukan Anda pun juga aja, ya, bisa pergi untuk menunaikan ibadah haji. Yang menjadi menarik, haram di sini terkadang artinya mulia. Nah, terkadang juga disebutkan haram itu ya haram, dilarang. Jadi dalam Islam itu sesuatu yang dilarang itu bukan karena dia hina, tapi terkadang karena dia mulia. Di dalam Masjidil Haram dilarang berperang, dilarang membunuh, karena manusia yang dibunuh itu adalah seorang yang mulia. Bulan-bulan dilarang perang ini karena bulan-bulan ini dianggap mulia. Nah, jadi apakah mungkin ada binatang yang diharamkan untuk dimakan juga karena dia mulia, atau bagaimana ini? Mungkin bisa kita diskusikan, Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz Daniel Arifin, membuat kajian kita pada subuh yang berbahagia ini lebih meriah lagi. Tadi Ustaz Daniel Arifin sudah bertanya tentang bagaimana kebiasaan orang-orang Arab yang berperang ini, sampai melanggar bulan-bulan haram. Ya, sejak dahulu kala memang Arab itu mereka kondisinya adalah mereka itu diperintah oleh dibagi oleh suku-suku atau kabilah-kabilah. Jadi setiap kabilah itu ada pemimpinnya. Dan sebelum Islam diturunkan, setiap kabilah itu punya aturan-aturan tersendiri. Dan mereka sangat kuat menjaga aturan itu. Salah satu lagi hal yang membuat Arab ini sering berperang adalah karena sikap sensitif mereka itu, pantang disentuh sehingga mudah menumpahkan pertumpahan darah. Jadi sejak Islam datang dan mengakui tentang keberadaan bulan-bulan haram yang memang pada masa jahiliyah mereka sudah akui, ini sebenarnya bertujuan agar jangan sampai pertumpahan darah itu merembet-rembet tidak karuan. Artinya boleh berperang, masih diatur cara berperang, akan tetapi khusus pada bulan-bulan tertentu mereka tidak boleh menumpahkan pertumpahan darah. Sehingga pada bulan-bulan haram inilah mereka diminta untuk introspeksi diri. Ya, untuk kembali merenungkan untuk apa semua pertumpahan darah, kehilangan harta, jiwa dan sebagainya ini mereka lakukan kalau memang tidak ada gunanya. Jadi itulah salah satu hikmah daripada penetapan bulan-bulan haram itu. Nah, bagaimana dengan kebiasaan berperang ini yang akhirnya sekarang ini membawa kepada pelanggaran terhadap bulan-bulan suci tersebut, bulan-bulan yang haram tersebut? Ini hal ini hanya diberlakukan apabila terjadi peperangan antara orang Islam dengan orang Islam saja. Ya, artinya apa? Sampai pada bulan haram tidak boleh lagi berperang. Kalau orang Islam dengan orang Islam saja yang berperang. Akan tetapi, apabila yang berperang ternyata orang Islam dengan orang kafir, maka tidak ada istilah antara bulan haram dengan tidak bulan haram. Silahkan saja, kapan saja mau main, silahkan main. Kapan saja mau berperang, silahkan berperang. Kenapa? Karena memang di dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak lagi mempermasalahkan bulan-bulan haram itu. Yang penting adalah bagaimana menjaga jiwa orang mukmin itu. Kenapa? Karena memang di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jiwa seorang mukmin itu nilainya lebih tinggi daripada hilangnya seluruh dunia beserta isinya ini. Maksudnya apa? Maksudnya adalah begitu tingginya nilai jiwa seorang muslim itu sampai-sampai seluruh dunia beserta isinya itu tidak ada apa-apanya dibanding kalau seseorang hilangnya nyawa seorang muslim itu. Jadi, untuk membela jiwa orang muslim itu, Allah menetapkan bulan-bulan haram. Akan tetapi untuk membela agama Islam ini, maka Allah tidak lagi menetapkan bulan-bulan haram dalam artian kalau terjadi peperangan antara orang muslim dengan orang non-muslim. Ya, yang jelas untuk membela agama Islam ini semuanya harus kita korbankan demi menegakkan keberadaan agama Islam di seluruh alam semesta ini. Ya, baiklah para pendengar yang berbahagia dimanapun Anda berada. Jadi demikianlah pembahasan dari ayat 217 surat Al-Baqarah ini, yang pada intinya adalah perang bukanlah merupakan solusi satu-satunya di dalam menegakkan kebenaran. Perang adalah merupakan akhir, alternatif terakhir yang bisa ditempuh oleh seorang umat Islam untuk membela agamanya. Akan tetapi banyak solusi-solusi lain yang bisa dilakukan sebelum sampai kepada titik peperangan itu. Perang di dalam Islam bertujuan untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala agar tetap eksis di atas permukaan bumi ini. Perang juga di dalam Islam diwajibkan untuk membela jiwa orang muslim itu agar tetap mulia dan tinggi derajatnya di dalam kehidupan ini. Karena sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa man ahyaha fa ka'annama ahya an-nasa jami'an. Wa man qatala nafsan fa ka'annama qatala an-nafsa jami'an. Wa man ahyaha fa ka'annama ahya an-nasa jami'an." Artinya jiwa seorang muslim itu nilainya lebih baik daripada seluruh dunia beserta alam semesta ini. Marilah dengan mendalami ayat 217 ini kita merenungkan bahwa segala bentuk tindakan kriminal yang terjadi pada saat ini, terutama sekali dengan korban-korban jiwa akibat tindakan-tindakan kriminal, pembunuhan dan sebagainya, itu merupakan satu hal yang sangat-sangat patut disesalkan. Kenapa? Karena banyaknya orang-orang Islam yang terbunuh dengan harga nyawa yang begitu murahnya, hanya karena Rp2.000 jiwa seseorang hilang, hanya karena sedikit permasalahan seseorang terbunuh tidak tahu apa manfaatnya. Sedangkan jiwa seorang muslim itu sangat-sangat tinggi nilainya di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, demikianlah kajian kita pada hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya Ahmad Perdana Indra beserta dengan Ustaz Jenal Arifin dan Ustaz Aliansah mengucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.